Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1. Mulai halaman 478. Kitab Rahasia Bersuci. Lanjutan dari sebelumnya. Dimakruhkan pada waktu wudu beberapa perkara. Di antaranya, melebihkan dari 3 kali. Barang siapa melebihkannya, maka telah berbuat aniaya. Juga termasuk makruh. Berlebih-lebih, memakai air, adalah sabda Nabi SAW, berwudu 3 kali, dan bersabda, barang siapa melebihkannya, maka telah berbuat aniaya dan berbuat jahat. Diriwayatkan Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Amr bin Su'aib. Dan bersabda lagi, akan ada suatu kaum daripada umat ini yang melampaui batas di dalam berdoa dan bersuci. Dan diriwayatkan sabda Nabi SAW, di antara kelemahan ilmu seseorang itu ialah suka benar membanyakkan air di dalam bersuci. Berkata Ibrahim bin Adam, dikatakan bahwa kejadian yang pertama kali dari orang yang berwudu ialah kebimbangan hati sebelum bersuci. Berkata Al-Hasan, bahwa setan itu menertawakan orang di dalam wudunya. Setan itu bernama Al-Walham. Dimakruhkan mengguyang-guyangkan tangan. Maka terperciklah air. Dimakruhkan berbicara sedang berwudu. Menamparkan muka dengan air. Segolongan ulama memandang makruh mengeringkan air wudu, dan kata mereka, air wudu itu ditimbang. Demikian menurut Sa'id bin Al-Musayyab dan Az-Zuhri. Tetapi diriwayatkan oleh Ma'az radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu mukanya dengan tepi kainnya. Dan diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai kain untuk mengeringkan air. Tetapi riwayat ini dibantah benar-benar daripada Aisyah. Dimakruhkan berwudu dari bejana air tembaga kuning dan dengan air yang panas dengan matahari. Makruhnya itu dipandang dari segi kedokteran. Diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah akan makruhnya bejana tembaga kuning itu. Dan berkata setengah mereka, aku serahkan kepada Sub'ah air di dalam bejana tembaga kuning. Maka enggan ia berwudu daripadanya. Dinukilkan dan makruh yang demikian itu dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari berwudu dan menuju kepada sholat, maka hendaklah terlintas di hati bahwa ia telah suci zahir. Dan zahiriyah itu adalah tempat pandangan orang ramai. Maka seyogyalah ia merasa malu bermunajah atau berbicara dengan berbisik dengan Allah Ta'ala tanpa mensucikan hatinya yang menjadi tempat pandangan Tuhan yang Maha Suci. Dan hendaklah ia yakin bahwa kesucian hati itu dengan bertobat, menjauhkan diri dari budi pekerti yang tercela, dan bertingkah laku dengan budi pekerti terpuji adalah lebih utama. Orang yang menyingkatkan kepada kesucian zahiriyahnya saja adalah seumpama orang yang bermaksud mengundang seorang raja ke rumahnya, di mana rumahnya itu dibiarkan penuh dengan kotoran dan hanya bergiat mencat pintu luar rumah. Alangkah tepatnya orang yang seperti lelaki ini mendapat cacian dan makian. Allah yang Maha Suci dan Maha Tahu. Keutamaan wudhu. Bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa berwudhu lalu dibaguskannya wudhunya dan dikerjakannya sholat dua rakaat, di mana ia tidak berbicara dengan dirinya dalam wudhu dan sholat itu sesuatu dari hal duniawi, niscaya keluarlah dia dari segala dosanya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Utsman bin Affan. Dan pada riwayat yang lain, dan ia tiada lalai di dalam wudhu dan sholat itu, niscaya diampunkan apa yang telah terdahulu daripada dosanya. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pula, adakah tidak aku kabarkan kepadamu dengan apa ditutupkan oleh Allah segala kesalahan dan diangkat ke derajat yang tinggi, yaitu melengkapkan wudhu dengan perpeliharannya daripada yang makruh, mengangkatkan tapak kaki ke masjid dan menunggu sholat sesudah sholat, maka kelengkapan wudhu itu 3-3 kali. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwudhu sekali-sekali, seraya bersabda, inilah wudhu yang tidak diterima oleh Allah sholat selain dengan ini. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwudhu 2-2 kali, seraya bersabda, barang siapa berwudhu 2-2 kali, niscaya didatangkan oleh Allah kepadanya pahala 2 kali. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwudhu 3-3 kali, seraya bersabda, inilah wudhuku dan wudhu nabi-nabi sebelumku dan wudhu kesayangan Tuhan Ibrahim alaihissalam. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengingati Allah ketika berwudhu, niscaya disucikan oleh Allah tubuhnya seluruhnya. Dan barang siapa tiada mengingati Allah, niscaya tiada disucikan oleh Allah daripada tubuhnya sekali selain yang kena air saja. Diriwayatkan Daruqutni dari Abu Hurairah. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa berwudu di mana ia masih di dalam suci atau wudu, niscaya dituliskan Allah baginya 10 kebaikan. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berwudu di atas wudu atau artinya masih lagi ada wudu, maka itu adalah nur di atas nur. Hadis-hadis tadi semuanya adalah mengajak supaya membaharukan wudu meskipun masih ada wudu. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila berwudulah seorang hamba muslim lalu ia berkumur-kumur, niscaya keluarlah segala kesalahan dari mulutnya. Dan apabila ia membersihkan hidungnya, maka keluarlah segala kesalahan dari hidungnya. Apabila ia membasuh mukanya, maka keluarlah segala kesalahan dari mukanya. Ketika keluarlah segala kesalahan itu dari pinggir bawah kedua matanya. Apabila ia membasuh kedua tangannya, niscaya keluarlah segala kesalahan dari kedua tangannya. Sehingga keluarlah segala kesalahan itu dari bawah kuku-kukunya. Apabila ia menyapu kepalanya, niscaya keluarlah segala kesalahan dari kepalanya. Sehingga keluarlah segala kesalahan itu dari bawah kedua telinganya. Dan apabila ia membasuh kedua kakinya, Niscaya keluarlah segala kesalahan dari kedua kakinya, sehingga keluarlah dari bawah kuku-kuku kedua kakinya itu. Kemudian adalah perjalanannya ke masjid dan sholatnya itu sunnah baginya. Diriwayatkan An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari As-Sahabihi. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang bersuci itu adalah seperti orang yang berpuasa. Bersabda Nabi SAW, barang siapa berwudu, lalu dibaguskannya wudu itu, kemudian diangkatkannya matanya ke langit, lalu membaca, Asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang artinya, aku mengaku bahwasannya tiada yang disembah melainkan Allah yang Maha Esa, dan tiada sekutu baginya, dan aku mengaku bahwa Muhammad hambanya dan rasulnya. Niscaya dibukakan baginya pintu surga 8. Ia masuk kemana yang disukainya. Diriwayatkan Abu Dawud dari Uqbah bin Amr. Berkata Umar radhiyallahu an, sesungguhnya wudu yang baik mengusirkan setan daripada engkau. Berkata Mujahid, barang siapa sanggup tiada tidur malam selain dia di dalam keadaan suci, berzikir dan memohon keampunan Allah, maka hendaklah ia berbuat. Maka sesungguhnya segala nyawa itu dibangkitkan di dalam keadaan waktu dia diambil dahulu. Cara mandi, yaitu meletakkan tempat air di sebelah kanan, kemudian membaca bismillah, membasuhkan kedua tangan 3 kali, kemudian beristinja seperti yang telah diterangkan dahulu caranya, dan membuang najis pada badan jika ada, kemudian berwudu seperti wudunya untuk sholat sebagaimana telah kami terangkan dahulu. Kecuali membasuh kedua tapak kaki, maka dikemudiankan. Karena membasuh kedua tapak kaki itu, kemudian meletakkan di atas tanah, adalah membuang-buang air saja. Kemudian, menuangkan air ke atas kepala 3 kali. Kemudian ke pihak kanan 3 kali, kemudian ke pihak kiri 3 kali, kemudian menggosok bagian depan dan bagian belakang dari badan, dan menyelang-nyelangi dengan anak jari, rambut kepala dan janggut, dan menyampaikan air kepada pangkalnya, baik yang tebal atau yang tipis. Dan tidak diwajibkan atas wanita membuka sanggulnya, kecuali apabila diketahuinya bahwa air itu tiada sampai ke celah-celah rambutnya. Dan hendaklah diusahakan menyampaikan air kepada segala lipatan badan. Dan hendaklah dijaga jangan sampai tersentuh kemaluan waktu sedang mandi itu. Jika terjadi yang demikian, maka hendaklah wudunya diulang. Kalau sudah berwudu sebelum mandi, maka tidak usah diulangi lagi sesudah mandi. Maka inilah sunah-sunah wudu dan mandi. Kami sebutkan daripadanya apa yang tidak boleh tidak bagi orang yang berjalan di jalan akhirat dari ilmunya dan amalnya, dan masalah-masalah yang lain yang diperlukan di dalam keadaan mendatang. Maka hendaklah diperiksa di dalam kitab-kitab fikih. Dan yang wajib dari keseluruhan yang kami sebutkan tentang mandi itu ialah 2 perkara. Niat dan meratakan air pada badan dengan mandi. Dan yang diwajibkan pada wudu ialah niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai kedua siku, menyapu apa yang termasuk di dalam nama kepala, membasuh kedua kaki sampai kedua tumit dengan tertib, yang dahulu didahulukan dan yang kemudian dikemudiankan. Adapun berturut-turut atau muwalah, maka tidak diwajibkan. Mandi wajib adalah dengan empat sebab. Dengan keluar mani, bertemu dua khatan atau bersetubuh, haid atau datang bulan bagi wanita, dan nifas, darah yang keluar dari wanita setelah bersalin. Selain daripada mandi-mandi tadi adalah sunat, seperti mandi dua hari raya, mandi Jumat, mandi pada hari-hari besar, mandi ihram, mandi wukuf di Arafah, dan Muzdalifah, mandi karena masuk Mekah, mandi pada tiga hari tasyrik, mandi untuk tawaf wada. Menurut kata sebagian ulama, mandi bagi kafir apabila masuk Islam yang belum pernah berjunub, mandi orang gila apabila telah sembuh daripada gilanya, dan mandi bagi orang yang memandikan mayat. Maka semuanya itu adalah sunat hukumnya. Cara tayamum. Orang yang berhalangan memakai air karena ketiadaan air setelah dicari atau ada halangan daripada berwudu karena binatang buas, atau orang yang menahan atau air yang ada padanya diperlukan untuk diminum karena kehausan sendiri atau kawannya, atau air itu kepunyaan orang lain dan tidak dijualnya kecuali dengan harga yang tidak pantas, atau ada padanya luka atau penyakit yang ditakuti daripada memakai air itu akan kerusakan anggota tubuh atau bertambah penyakitnya, maka seyogyalah bersabar sampai masuklah waktu sholat fardu. Kemudian menujulah pada tanah yang baik, di mana bagian atasnya ada debu yang suci, bersih, dan halus. Kira-kira debu dapat berterbangan daripadanya. Lalu ditepuknya kedua tapak tangannya atas debu itu dengan anak-anak jarinya yang dirapatkan. Kemudian disapukan dengan kedua tapak tangannya akan seluruh mukanya satu kali, dan diniatkan ketika itu membolehkan sholat atau istibahah, dan tidak diberatkan dengan menyampaikan debu itu ke bawah bulu-bulu, baik yang tipis atau yang tebal, dan hendaklah diusahakan supaya meratakan kulit mukanya dengan debu. Dan yang demikian itu berhasil dengan sekali tepukan saja, karena lebar muka itu tiada lebih daripada lebar kedua tapak tangan. Dan mencukupilah pada meratanya debu itu dengan berat dugaan atau don saja. Kemudian membuka cincin kalau ada di jari, lalu menepuk kali kedua dengan merenggangkan anak-anak jari. Kemudian mempertemukan punggung anak-anak jari tangan kanan dengan perut anak-anak jari tangan kiri. Kira-kira tidak melewati tepi ujung anak-anak jari itu dari satu pihak, daripada telunjuk dari pihak yang satu lagi. Kemudian melalukan tangannya yang kiri, di mana diletakkannya itu di atas lengannya yang kanan sampai ke siku. Kemudian membalikkan perut tapak tangannya yang kiri di bagian bawah lengannya yang kanan, dan melalukan sampai pergelangan, dan melalukan perut ibu jarinya yang kiri ke atas ibu jari yang kanan. Kemudian diperbuatkan dengan yang kiri begitu pula. Kemudian disapukan kedua tapak tangannya yang diselang-selangi di antara anak-anak jarinya, Maksudnya, disuruh begini ialah supaya debu itu rata sampai kepada kedua siku dengan sekali tepukan. Apabila sukar yang demikian, maka tiada mengapa diratakan debu itu dengan dua kali tepukan atau lebih. Apabila telah bersolat satu solat fardu dengan tayamum itu, maka bolehlah baginya bersolat sunat sekehendak hatinya. Kalau ia menjamak atau menghimpunkan antara dua solat fardu, maka hendaklah mengulangi tayamum bagi solat fardu yang kedua. Begitulah masing-masing fardu itu dengan satu tayamum. Wallahu a'lam. Allah yang Maha Tahu. Bagian ketiga tentang kebersihan dan pembersihan dari sisa-sisa suatu yang nyata, yaitu dua macam, daki dan bagian-bagian dari sisa sesuatu. Yang pertama, daki dan segala yang basah yang menyerupai peluh, yaitu delapan perkara. Pertama, yang berkumpul di dalam rambut kepala dari kotoran dan kutu, maka membersihkan daripadanya itu disunatkan dengan mandi, disisir dan diberi minyak untuk menghilangkan kotoran itu. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminyaki rambutnya, menyisirkannya sekali-sekali dan menyuruh dengan yang demikian. Dan bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minyakilah sekali-sekali. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Anas. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mempunyai rambut maka hendaklah memuliakannya. Diriwayatkan Abu Dawud dari Abi Hurairah. Artinya memeliharanya dari pada daki atau kotoran. Datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang laki-laki yang rambutnya kusut-musut, janggutnya centang perenang, maka bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah orang ini tidak mempunyai minyak untuk membereskan rambutnya? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus menyambung, salah seorang kamu masuk seolah-olah seperti setan. Diriwayatkan Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari Jabir. Kedua, daki yang berkumpul dalam lipatan-lipatan telinga disapu, hilanglah yang dohir daripadanya. Dan yang terkumpul di dalam rongga telinga itu, maka seyogyalah dibersihkan dengan pelan-pelan ketika keluar dari kamar mandi. Karena apabila daki itu banyak, kadang-kadang membawa madarat kepada pendengaran. Ketiga, yang berkumpul di dalam hidung daripada benda-benda basah yang keras, yang melekat pada tepi-tepi hidung. Menghilangkannya adalah dengan menghisap air ke hidung atau istinsyak, dan dengan membersihkan air tersebut atau istinsar. Keempat, kotoran yang berkumpul pada gigi dan pinggir lidah, maka menghilangkannya adalah dengan bersuci dan berkumur-kumur. Keduanya itu telah kami terangkan dahulu. Kelima, daki dan kutu yang berkumpul pada janggut apabila tiada diusahakan membersihkannya, maka disunatkan menghilangkannya dengan mandi dan menyisirkannya dengan sisir. Pada suatu hadis yang masyhur disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiada pernah berpisah dengan sisir, pisau kecil, dan cermin muka. di dalam perjalanan atau di tempat tinggal. Dirawikan atau barani dari Aisyah. Dan itu memang menjadi kebiasaan bagi orang-orang Arab. Pada suatu hadis yang tidak begitu terkenal atau hadis gharib, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyisir janggutnya sehari dua kali, dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjanggut tebal. Dan seperti itu pula Abu Bakar dan Utsman adalah berjanggut panjang tetapi tipis, dan Ali berjanggut lebar memenuhi di antara kedua tulang rahangnya. Pada suatu hadis yang lebih tiada terkenal lagi, berkata Aisyah radhiyallahu anha, berkumpul suatu kaum pada pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau keluar menjumpai mereka. Saya melihat beliau kelihatan memakai baju kurung panjang dengan bersisir rambut dan janggutnya. Maka saya bertanya, mengapakah berbuat demikian, ya Rasulullah? Maka menjawab beliau, ya, sesungguhnya Allah menyukai daripada hambanya berbuat kelolaan untuk saudara-saudaranya apabila keluar dia menemui mereka. Diriwayatkan Ibnu Uda dari Aisyah. Orang bodoh kadang-kadang menyangka bahwa yang demikian itu karena suka menghias diri untuk memperlihatkan kepada manusia, karena membanding kepada budi pekerti orang-orang lain, dan karena menyerupakan malaikat dengan tukang-tukang besi. Amat jauhlah yang demikian. Sesungguhnya adalah Rasulullah SAW disuruh melakukan dakwah, dan sebagian dari tugasnya ialah berusaha membesarkan keadaan dirinya dalam hati mereka, supaya mereka itu tidak menghinakannya. Dan baguslah bentuknya pada mata mereka, supaya mereka tidak memandang kecil kepadanya, lalu menjauhkan mereka daripadanya. Dan orang-orang munafik itu bergantung dengan demikian pada menjauhkan mereka. Maksud yang seperti itu harus ada pada tiap-tiap orang yang berilmu pengetahuan, yang menggunakannya untuk mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu harus menjaga sesuatu yang zahiriyah, yang tiada membawa manusia daripadanya, dan berpegang di dalam keadaan yang seperti ini dengan niat yang baik. Karena itu adalah segala perbuatan di dalam perbuatan itu sendiri diusahakan sifat-sifat daripada yang dimaksud. Maka menghias diri di atas maksud yang tersebut tadi adalah disukai. Membiarkan janggut di dalam keadaan kusut dengan menyatakan zuhud yang kurang menghiraukan diri itu dilarang. Dan kalau dibiarkan yang demikian disebabkan ada sesuatu yang lebih penting, maka itu disukai. Inilah keadaan-keadaan batiniah di antara hamba-hamba dan Allah Azza wa Jalla. Orang yang bersifat kritis adalah bermata hati, dan yang suka mencampur baurkan adalah tiada beruntung dalam keadaan manapun juga. Berapa banyak orang bodoh yang memperbuat segala perbuatan itu karena memandang kepada manusia. Maka dia adalah mengacau terhadap dirinya sendiri dan terhadap orang lain, dan mendakwakan bahwa maksudnya itu baik. Maka tidak melihat segolongan dari ulama memakai pakaian mewah dan mendakwakan bahwa maksudnya adalah untuk menghinakan orang-orang bid'ah dan orang-orang yang suka berdebat, dan dengan itu ia mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Yang demikian adalah suatu perkara yang akan terbuka di hari segala rahasia terbuka, di hari bongkar apa yang di dalam kubur, dan dibukakan apa yang di dalam dosa. Maka pada ketika itu berbedalah emas murni daripada tembaga. Kita berlindung dengan Allah daripada kehinaan pada hari kedatangan atau hari mahsyar yang agung itu.